Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kitab fikih al-muyassar ke kitabul muamalat. Okay, kau belum ya? Ya, kita selesaikan dulu bab tentang muamalah atau bab tentang aqiqah. Qala al-musannifuna hafizahumullah ta'ala al-babu sabi' fil aqiqah. Bab yang ketujuh tentang aqiqah. Poin pertama, pengertian aqiqah, hukum dan waktunya. Pengertian aqiqah dalam bahasa Arab, aqiqah diambil dari kata-kata al-aqu wa wal-qata'u, yang artinya adalah memotong. Wahiya, dan kata-kata aqiqah ini tutlak fil asli, asalnya digunakan dan ditujukan kepada rambut yang ada pada kepala bayi. Hinal wiladah, saat dia dilahirkan. Maka rambut yang berasal, yang dibawa oleh bayi dari rahim ibunya, itu disebut aqiqah atau disebut aq dalam bahasa Arab. Wa syar'an, dan secara syariat, maknanya adalah mayuzbah lil maulud, binatang yang disembelih untuk bayi yang lahir, dan disembelih pada asalnya pada hari yang ketujuh, ingda halki sya'rihi, dan dia disebut aqiqah karena pada hari ketujuh itu juga adalah hari digundulnya rambutnya, dipotongnya rambutnya. Dan penyembelihan aqiqah adalah hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya. Hukum aqiqah sebagaimana pendapat jumhur ulama, hukumnya adalah sunnah mu'akadah berdasarkan hadis Salman bin Amir ad-Dhabi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al ghulami aqiqatuhu, bersama bayi laki-laki terdapat kewajiban aqiqahnya. Teks hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan tidak ada aqiqah untuk bayi perempuan. Aqiqah hanya untuk bayi laki-laki. Ini pendapat sebagian ulama. Alasannya ma'al ghulam, meskipun pendapatnya adalah pendapat yang lemah, karena kita jumpai hadis yang lain yang memberikan penegasan dan penjelasan bahasanya itu aqiqah berlaku untuk bayi laki-laki dan bayi perempuan. Fa'ahriku anhu daman, maka tumpahkanlah anhu untuk si bayi daman darah. Dan di sini menggunakan kata-kata daman darah, maka kata-kata daman di sini jadikan dalil oleh sebagian ulama, sebagian fuqaha, untuk berpendapat hewan aqiqah tidak harus kambing. Sebagaimana pendapat Syafi'iyah, Hanabilah, aqiqah bisa dengan unta, aqiqah bisa dengan sapi. Alasannya fa'ahriku anhu daman, maka tuangkanlah darah untuk si bayi. Maka di sini tidak disyaratkan harus kambing. Yang penting itu darah binatang dan darah yang digunakan untuk ibadah, ya, bisa berdasarkan kasus di ibadah yang lain kita jumpai ada sapi, ada kambing dan ada unta. Maka disamakan dengan ibadah udhiyah yang di sana boleh unta, boleh sapi, di samping boleh kambing. Yang nanti ulama yang berpendapat kalau boleh selain kambing nanti akan berselisih pendapat, bolehkah ishtirak dalam sapi dan unta? Ya, bolehkah ishtirak? Bolehkah di situ seekor sapi itu akikah untuk beberapa orang? Bolehkah seekor sapi akikah untuk 7 orang? Ataukah seekor sapi itu hanya boleh untuk akikah 1 orang? Setelah sepakat tidak harus kambing, nanti terjadi perselisihan di antara mereka tentang hukum ishtirak, tentang hukum seekor sapi untuk lebih dari 1 akikah. Nanti ada ulama yang mengatakan boleh ishtirak sebagaimana Syafi'iyah. Maka seekor sapi bisa untuk akikah 7 orang. Ini tetangga yang pada mau akikah dikumpulkan, kita potong seekor sapi untuk 7 orang. Dan nanti ada yang membatasi, hanya boleh untuk 1 orang. Di antara pendapat demikian saya Saleh Fauzan di Al-Mulakhas Al-Fiqhi, boleh seekor sapi untuk akikah, namun tidak boleh ishtirak di dalamnya. Alasan beliau karena tidak warid, tidak berdalil adanya ishtirak dalam akikah. Yang alasan ini malah berbahaya. Alasan ini malah berbahaya. Kita katakan tidak warid juga akikah dengan sapi. Alasannya juga berbahaya untuk orang yang mengatakannya. Kenapa? Karena tidak warid juga akikah dengan sapi itu juga enggak berdalil. Kalau membolehkan akikah dengan selain kambing, maka Syafi'iyah lebih konsisten. Ya, udah kias total dengan udhiyah. Ya kan? Kias total dengan udhiyah, maka boleh ishtirak dalam udhiyah, maka boleh juga ishtirak dalam akikah dengan seekor sapi. Ya, fa'ariku anhu daman, kata-kata daman ini jadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan tidak harus darah kambing, namun ya, asalkan darah itu adalah darah binatang yang yuzbah misluhu, yuzbah misluhu, yang binatang semisal itu disembelih untuk ibadah, maka bisa. Namun insya Allah pendapat yang lebih tepat binatang hewan akikah harus kambing, karena itu yang warid, yang berdalil. Dengan menghormati ulama-ulama yang dan siapa yang beramal dengan pendapat yang berbeda karena menilai kuatnya alasan pendapat tersebut. Wa amitu anhul adza, dan singkirkanlah darinya gangguannya atau kotorannya, yaitu rambutnya, yaitu gundulah rambut kepalanya. maka rambut bayi itu adha, itu statusnya adalah kotor yang harus disingkirkan. Maka terdapat perselisihan di antara para ulama tentang apakah bayi perempuan digundul ataukah tidak, apakah sama dengan bayi laki-laki yang digundul ataukah tidak. Sebagian mereka berpendapat bayi perempuan tidak digundul, gundul khusus untuk bayi laki-laki. Karena enggak boleh gundul untuk perempuan. Semisal itu bayi perempuan. Dan di antara ulama yang berpendapat semacam adalah Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala di Syarhul Mumti'. Dan pendapat yang lebih tepat wallahu taala a'lam, gundul untuk bayi berlaku untuk bayi laki-laki dan bayi perempuan. Karena gundul untuk bayi perempuan bukan menghilangkan keindahannya, namun babnya adalah menghilangkan kotorannya. Babnya adalah bab menghilangkan kotoran berdasarkan hadis yang baru saja kita baca, wa amitu anhu al-adha. Kemudian berdasarkan hadis Samurah radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi, setiap bayi laki-laki terikat tergadai dengan aqiqahnya. Sama, ini di antara dalil yang digunakan oleh sebagian ulama untuk mengatakan aqiqah hanya khusus untuk bayi laki-laki. Tutbahu anhu yauma sabihi, disembelih pada hari ketujuhnya, wayusama dan diberi nama, wayuhlak ra'suhu dan digundul, diplontos rambut kepalanya. Tidak hanya sekedar digunting dan dicukur, namun seharusnya digundul. Karena redaksi hadisnya adalah wayuhlak ra'suhu, demikian juga wa'amitu anhul adha, hilangkanlah, singkirkanlah semua kekotorannya, kotorannya itu rambutnya. Dan berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wulida lahu walad, siapa yang diberi momongan, ini dalil umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Siapa yang diberi momongan baik laki-laki ataupun perempuan, karena walad itu lughatan untuk anak laki-laki dan anak perempuan, meskipun urfan adalah anak laki-laki. Ya, urfan walad itu artinya anak laki-laki, namun lughatan walad itu anak laki-laki dan anak perempuan. Dan yang dimaksudkan di sini adalah walad dengan maknanya sebagaimana maknanya dalam bahasa Arab, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Fa'aba, maka dia ingin untuk menyembelih hewan kurban, menyembelih aqiqah, falyansuk, maka hendaklah dia menyembelihnya, maka silahkan dia menyembelihnya. Diatkan oleh Abu Dawud, dinisai oleh Al-Albani. Maka ini dalil, di sini yang jadi dalil kalau itu tidak wajib, karena Nabi mengkaitkannya dengan keinginan. Fa'ahaba, lalu dia ingin untuk menyembelih aqiqah, silakan menyembelih. Maka ini dianggap sebagai indikator kalau kalimat fa'ahaba dijadikan dalil oleh jumhurul fuqaha, itu jadi indikator kalau itu bukan satu kewajiban. Dan waktu penyembelihan hewan aqiqah yadkhulu waktu jawaz, maka tiba waktu bolehnya menyembelih akikah bin fisal, dengan terpisahnya semua badan maulud si bayi dari perut ibunya. Artinya jika baru keluar separuh badan kemudian pada waktu itu akikahnya disembelih, itu belum sah. Itu belum sah. Baru mulai penyembelihan akikah itu sah setelah seluruhnya keluar dari perut ibunya. Kalau baru setengah atau seperempat atau kepalanya saja yang keluar kemudian disembelih hewan akikah, maka belum sah. Wastamiru, dan waktunya perlu terus berlanjut, atau waktu anjuran untuk menyembelih akikah terus berlanjut ilal buluk sampai balik. Ila anna yusanu, akan tapi dianjurkan, yaitu maksudnya dianjurkan dengan anjuran yang dikuatkan untuk diakikai pada hari yang ketujuh dari kelahirannya. Berdasarkan hadis Samurah radhiallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahanun bi akikatihi. Bayi atau bayi laki-laki itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari yang ketujuh, dan pada hari itu diberi nama dan digundul rambut kepalanya. Nah, kalimat al-ghulamu murtahanun bi akikatihi, bayi itu tergadai dengan akikahnya, ini jadi dalil jumhur bahwasanya waktu akikah itu longgar. Sehingga kalimat selanjutnya, tuzbahu anhu yaumas sabi', disembelih pada hari ketujuh, itu adalah istihbab, anjuran. Maka anak itu tergadai dengan akikahnya. Yang namanya tergadai ya, tidak akan lepas dari ikatan sampai disembelih. Jika demikian ya, maka kapan penyembelih ini tidak masalah, karena selama belum disembelih masih terikat. Maka kapan memungkinkan untuk menyembelih, bukan hanya menyembelih. Sehingga jumhur ulama berpendapat bahasanya akikah itu waktunya longgar, boleh sebelum hari ketujuh dan boleh setelah hari yang ketujuh. Namun hari yang ketujuh adalah anjuran, dianjurkan agar itu hari yang ketujuh. Jadi, sebagaimana pendapat penulis di kitab ini, yusannu, dianjurkan, bukan diwajibkan dan diharuskan atau disyaratkan. Kemudian yang poin yang kedua, miqdaru ma yuzbahu fil aqiqah, kadar yang disembelih dalam aqiqah. Dianjurkan ayuzba anil ghulam, disembelih untuk bayi laki-laki syatani dua ekor kambing, wa anil jariyati syatun, dan bayi perempuan seekor kambing. Berdasarkan hadis Ummu Qurzin Al-Ka'biyah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk bayi laki-laki dua ekor kambing, mutakafiatani, yang semisal, semisal usianya, semisal gemuknya. Jangan kontras, ini gemuk sekali, ini kurus sekali. Namun carikan kambing yang kurang lebih semisal. Wa anil jariyati syatun, dan untuk bayi perempuan syatun seekor kambing. Maka ini dalil pendapat yang benar dalam masalah ini, bahasanya akikah itu berlaku untuk anak laki-laki dan anak dan bayi laki-laki, atau anak laki-laki dan anak atau bayi perempuan. Nampaknya wallah ta'ala a'lam, penulis termasuk yang berpendapat tidak harus kambing. Nampaknya penulis buku ini adalah termasuk ulama yang memilih pendapat tidak harus kambing. Indikatornya tadi di definisi dia menggunakan ma, ma yusbah lil maulud, ma yusbah isim mausud yufidul umum. Karena ulama yang mengharuskan kambing tidak akan menggunakan ma. Namun ulama yang mengharuskan kambing akan mengatakan syatun tusbahu lil maulud, akan dia tegaskan syatun. Ditambah di kalimat yang baru saja kita baca, beliau mengatakan yusannu dianjurkan, tidak harus. Dianjurkan artinya tidak harus. Dua ekor kambing untuk ini. Namun mulla alam apa pendapat beliau masalah istirahat dan tidak. Kemudian poin berikutnya tentang pemberian nama untuk anak, kemudian mengendul rambut kepala, tahnik dan adzan di telinganya. Poin pertama, pemberian nama untuk anak dianjurkan, tidak harus memberi nama untuk anak pada hari ketujuh dari kelahirannya, dan menghitung hari ketujuh itu hari lahir dihitung. Jika dia lahir hari Senin, maka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berdasarkan hadis Samurah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, telah kita baca tadi, setiap bayi tergadai dengan akikahnya disembelih pada hari ketujuhnya, diberi nama dan digundul rambut kepalanya, dan dituntunkan untuk, dianjurkan untuk memilihkan untuk anak nama yang baik maknanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah nama-nama yang buruk maknanya, dan Nabi memerintahkan untuk mengubahnya. Dan nama yang paling baik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahaba asma'ikum ilallah," namamu yang paling, nama yang beredar di kalangan kalian yang paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan mengundul rambut bayi yusannu, dianjurkan untuk mengundul rambutnya, zakaron kana au unsa, baik laki-laki ataupun bayi laki-laki ataupun bayi perempuan. Pendapat penulis, masalah gundul tidak hanya berlaku untuk bayi laki-laki, namun juga berlaku untuk bayi perempuan, dan ini adalah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Yauma sabi'ihi, dianjurkan agar digundul pada hari ketujuhnya setelah disembelihnya hewan akikah. Wayatasaddaq bizinati sya'rihi fiddatan, dan hendaklah bersedekah seberat rambut kepala si bayi, fiddatan dengan tolak ukur perak. Maka misalnya ini 1 gram, ya, maka dituntunkan untuk sedekah kepada fakir miskin dengan uang senilai harga 1 gram perak. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan. Maka ini dalil yang mengakikahi tidak harus bapaknya. kayaknya boleh, atau atas bantuan orang lain juga boleh. Dan Imam Ahmad menganjurkan untuk berhutang dalam rangka akikah. Untuk berhutang dalam rangka akikah, agar bisa akikah pada hari yang ketujuh, Imam Ahmad menganjurkan untuk berhutang. Dan beliau katakan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan untuknya, karena dia adalah seorang yang menghidupkan sunnah. Bisyatin, dengan seekor kambing. Ini dalil pendapat sebagian ulama yang mengatakan untuk bayi laki-laki tidak harus dua ekor kambing. Seandainya mampunya cuma satu, kemudian satu saja boleh. Dan di antara ulama yang memilih pendapatnya adalah Syaikh Abdullah Ali Basam di Taudih Al-Ahkam. Ketika membahas tentang masalah akikah, dia menguatkan pendapat yang mengharuskan, yang mengatakan tidak harus dua ekor kambing, mampunya satu, satu tidak apa-apa. Bakal dan Nabi mengatakan, ya Fatimah tu, wahai Fatimah, gundullah rambutnya dan bersedekalah dengan seberat rambutnya, fiddatan, dengan tolak ukur perak. Kemudian tahnik untuk bayi, dianjurkan tahnik untuk bayi dengan kurma, baik bayinya laki-laki ataupun perempuan. Dan tahnik adalah memamah kurma, kemudian menggosokkan mamahan kurma tadi ke hankal maulud, ke dinding, dinding mulutnya, di langit-langit mulutnya, hankal maulud, di langit-langit mulut si bayi. Hatta yanzil syai'un minhu, sehingga sebagian dari buah kurma tadi ada yang tertelan, ila jawfihi, ke perutnya. Berdasarkan hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa mengatakan, wulidali gulamun, lahir untukku seorang bayi laki-laki, maka fa'utiyan nabihi an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam, atau fa'atiyan nabihi, maka aku datang dengan membawa bayi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menamai bayi itu dengan nama Ibrahim, dan Nabi mentahniknya dengan kurma. Dan hadis Aisyah, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seringkali bayi-bayi didatangkan kepada Nabi, lalu Nabi mentahniknya. Dari hadis-hadis yang mengatakan tahnik dilakukan oleh Nabi, sebagian orang mengatakan bahasanya tahnik khusus untuk Nabi. Namun di buku ini ditegaskan, sebagaimana tadi di awal bahasan tentang tahnik, makanya ditegaskan dianjurkan tahnik. Ini tidak hanya, bukanlah hukum khusus untuk Nabi. Dan demikianlah hukum asalnya. Hukum asal perbuatan Nabi boleh bisa dicontoh. Siapa yang menegaskan kalau itu adalah hukum khusus untuk Nabi, dia harus punya alasan kuat, sehingga kita bisa keluar dari hukum asal. Hukum asal perbuatan Nabi bisa dicontoh. Kemudian adzan, mengumandangkan adzan tentu dengan suara yang lirih, enggak seperti adzan beneran, nanti memekakkan telinga. Nah, fi udhunil maulud, di telinga bayi. Penulis di antara ulama yang berpendapat dianjurkan untuk beradzan di telinga bayi ketika baru saja dilahirkan. Wakil, dan ada yang berpendapat adzan itu untuk telinga kanan, dan iqamah sebagaimana iqamah salat di telinga yang kiri. Berdasarkan hadis Abu Rafi, Abu Rafi' mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadzani telinga Hasan bin Ali saat dilahirkan oleh ibunya Fatimah bis salati sebagaimana adzan untuk salat. Di sini diriatkan oleh At-Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Al-Albani menilainya sebagai hadis yang hasan di sahih Tirmidzi, dan ini pendapat pertama Al-Albani tentang hadis ini. Tentang hadis Abu Rafi' tentang mengadzani bayi pada awalnya, Al-Albani menilainya sebagai hadis yang hasan. Kemudian pada giliran berikutnya di silsilah dhaifah, beliau menilainya sebagai hadis yang lemah. Dan di antara yang menilai hasan adalah pensyarah Sunan Tirmidzi Mubarak Furi, ketika menjelaskan hadis ini. Demikian juga Ibnul Qayyim di Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud juga menilai hadis ini adalah hadis yang derajatnya hasan. Sehingga hadis Abu Rafi' tentang mengadzani bayi adalah hadis yang diperselisihkan statusnya apakah dhaif atau hadis yang kuat. Yang kuat ada yang mengatakan sahih, atau semacam Tirmidzi hasan sahih, atau cuma cukup derajatnya hasan saja. Dan ini dan perbedaan tentang status hadis ini kemudian menimbulkan dampak hukum, perbedaan kesimpulan hukum. Ulama yang mengatakan hadisnya adalah hadis yang bisa digunakan sebagai hujah baik sahih ataukah hasan, tentu akan mengatakan dianjurkan. Sebagaimana ini adalah pendapat yang diambil oleh penulis. Dan di antara yang menilai hadis ini adalah hasan adalah Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz, yang menilainya hadisnya adalah hasan li ghairihi, hasan li syawahidihi. Maka akan menganjurkannya. Ada ulama yang menilai itu adalah hadis yang dhaif, lemah, tentu akan berkesimpulan ini tidak dianjurkan. Maka apakah dianjurkan ataukah tidak? Maka jawabannya menurut siapa. Menurut yang menilainya sahih atau hasan dianjurkan, dan tidak dianjurkan menurut yang mendhaifkannya. Maka dijawab dua-duanya benar asal ada penjelasannya. Mau dijawab dianjurkan ya benar, tidak dianjurkan juga benar. Kemudian kita berpindah ke bab al-mu'amalat. Sabian kitabul mu'amalat, kitab al-mu'amalah. Ada 23 bab. Bab pertama tentang jual beli. Poin pertama, pengertian jual beli dan hukumnya. Pengertian jual beli dalam bahasa Arab baik itu artinya akhdhu syai' wa i'ta'u syai', mengambil sesuatu dan menyerahkan sesuatu. Sedangkan secara syariat, mubadalatu malin bi malin adalah tukar menukar. Maka barter itu termasuk baik. Tidak disyaratkan harus barang dengan uang. Yang penting malin bimalin, tukar menukar sesuatu yang bernilai harta, yang punya nilai finansial, bimal, dengan sesuatu yang lain yang juga punya nilai finansial. Tidak disyaratkan harus uang. Karena pemahaman sebagian orang, kalau sebagian orang punya anggapan kalau yang namanya jual beli hanya barang dengan uang. Kalau barang dengan barang tidak termasuk jual beli. Tidak. Anggapan yang tidak benar. Dan tidak disyaratkan harus untung. Tidak disyaratkan untuk disebut baik, tidak harus untung. Boleh jadi cuma buk saja. Ya. Maka asal itu mal dengan mal, ada yang diserahkan dan ada yang diberi, maka itu baik. Meskipun cuma mengganti ongkos produksi. Cuma mengganti ongkos, ini ongkos produksinya 10.000, ini 10.000. Itu baik karena mubadalatul mal bimal. Tukar menukar mal ini, apakah ini mal? Mal. Ini mal? Mal. Ada tukar menukar? Ya, ya sudah, baik. Maka tidak disyaratkan untuk baik harus untung. Boleh jadi untung, boleh jadi pas, boleh jadi rugi. Ongkos produksinya 10.000 dan ditukar dengan uang nilai 5.000. Apakah ini baik? Baik. Ini mal? Mal. 5.000 ini mal? Mal. Ada tukar menukar? Ada. Sudah. Maka itu baik. Ya, namanya baik wadi'ah, baik rugi. Namanya di kalangan para ulama fikih pun disebut baik, baikul wadi'ah. Baik yang rugi. Namun tetap baik. Maka tidak disyaratkan harus untung. Maka persepsi sebagian orang yang disebut jual beli harus untung, kalau tidak untung bukan jual beli, itu tidak benar. Maka ketika kita membahas bab ini, pengertian baik perlu diluruskan terlebih dahulu biar kita bisa faham bagaimanakah baik dalam Islam. Kalau kita membawa persepsi masing-masing yang tidak sesuai dengan definisi baik, nah, nanti akan timbul banyak pertanyaan-pertanyaan dan merasa ini tidak jelas dan tidak jelas padahal jelas. Mubadalatu malin bimalin, terjadi tukar menukar mal dengan mal, walau fi dhimmah, meskipun salah satu malnya itu fi dhimmah. Fi dhimmah itu tidak diserahkan ketika itu. Atau fi dhimmah di sini artinya adalah sesuatu yang salah satu yang dipertukarkan itu atau yang dibeli adalah tidak benda tertentu namun kriteria tertentu. Ini nanti berkaitan dengan baik salam. Maka boleh jadi ini tertentu dan tertentu. Boleh jadi saya beli padamu satu barang yang kriteria gini gini gini, pokoknya terserah. Saya enggak ngarani mau dari Solo, mau dari Surabaya, pokoknya kriterianya begini. Ini uangnya, tolong carikan. Ya, nanti akan lebih kita bahas secara detail di baik salam. Pesan barang, uang di depan. Dan itu barang yang dipesan itu kriteria, bukan benda tertentu. Oh, yang itu loh. Mau pokoknya terserah, asalmu dari Jakarta, mau dari Surabaya, mau dari Solo, pokoknya kalau kriterianya sesuai dengan yang saya minta, saya terima. Dan dalam Islam boleh yang namanya mubadalatu manfaatin, jual beli manfaat. Jual beli manfaat. Asalkan manfaat tersebut adalah manfaat mubahah. Yang mubah, manfaat tersebut manfaat yang mubah, bukan manfaat yang haram, manfaat dari satu benda. Jadi yang namanya baik dalam Islam tidak harus beli benda. Boleh jadi cuma beli manfaat benda. Beli manfaat benda. Dan ini apa beda sewa menyewa dengan baik untuk manfaat? Kalau yang dibeli manfaatnya, maka nanti akan ada pertanyaan, apa bedanya dengan sewa menyewa? Sewa menyewa itu juga, kalau mau di, boleh dikata membeli manfaat. Ini ada rumah kita sewa, kita kontrak sama 1 tahun. Kita membeli manfaat dan fungsi dari kegunaan dari rumah. Bendanya tidak kita beli, manfaatnya yang kita beli. Nah, apa beda baik dengan ijarah dengan sewa menyewa untuk manfaat? Jawabannya ala ta'bid. Ini tergolong baik manakala bersifat selamanya. Bersifat selamanya. Kalau ijarah membeli manfaat namun bersifat sementara waktu, ada batas waktu, selama rentang waktu tertentu. Kita beli manfaat mobil ini, kita sewa ya, cuma 1 kali 24 jam, setelah itu sudah. Nah, itu ijarah. Nah, kalau terus menerus ala sabili ta'bid, itu bersifat selamanya dan terus menerus, maka itu baik. Maka contohnya boleh jual beli semacam ini yang akan saya contohkan, meskipun itu tidak ma'ruf di tempat kita. Ada 2 orang yang bertetangga depan belakang, yang belakang enggak punya jalan. Yang belakang enggak punya jalan. Dia kalau mau jalan harus lewati tanah depannya. Maka agar punya akses jalan, dia bisa beli tanah yang itu milik. Ini rumah, ini rumah ya, tanah samping yang itu milik tetangga depannya. Boleh jadi dia beli tanahnya. Namun boleh juga dalam Islam dia beli manfaatnya. Enggak, dia beli tanahnya, namun dia beli manfaatnya. Cuma dia beli manfaatnya saja, maka dia boleh lewat di situ. Dan si pemilik tanah tidak boleh mengubah bentuknya, tetap seperti itu saja, dan itu selamanya. Dan pembeli juga tidak boleh mengubah. Si pembeli ini, karena dia beli manfaat, bukan beli fisiknya. Dia cuma beli manfaatnya, manfaatnya untuk jalan lewat di tanah itu. Saya beli manfaat tanah ini, yaitu lewat di tanah ini. Saya beli selamanya. Maka maka pemilik tanah tidak boleh mengubah kondisi. Misalnya dia beli berapa? 3 meter. Tapi dia beli manfaat, saya cuma beli manfaat. Dan yang saya juga, yang ini juga jual manfaat saja. Maka nanti konsekuensi hukumnya, ini tidak boleh mengubah, karena manfaatnya telah dia jual, dan itu selamanya. Dan pembeli itu juga tidak bisa mengubah tanah tadi. Pembeli juga tidak bisa mengubah tanah tadi. Kenapa? Karena yang dia beli manfaat, dia tidak beli fisiknya. Kalau dia ubah, itu dia punya hak untuk mengubah, manakala dia juga beli fisiknya. Ini cuma beli manfaatnya. Nah, jual beli semacam ini boleh dalam Islam. Meskipun itu tidak ada kayaknya di tempat kita, cuma beli, beli manfaatnya saja, dan jual juga jual manfaatnya saja. Ya, setelah dibeli, yang punya fisik tidak bisa memanfaatkan ya, karena manfaatnya telah dia pindah, tidak bisa mengubah-ubah. Namun yang pembeli juga tidak punya hak untuk mengubah-ubah karena dia cuma beli manfaat, kegunaan, bukan fisik. Maka kalau ya, pemilik tanah itu mau mengubah-ubah ya, tanah tadi, maka dia harus beli kembali manfaatnya. Dia harus beli kembali manfaatnya. Nah kalau yang beli ini pengen mengubah juga, dia harus beli fisiknya. Karena kemarin transaksinya menjual manfaat. Nggak tahu terjemahan manfaat di sini dalam bahasa Indonesia sudah pas ataukah belum, kayaknya belum pas. Mungkin jasa, menjual jasa, tapi diterjemahkan jasa juga kayaknya nggak cocok juga ya, pokoknya itulah contohnya gitu aja ya. Nah asalkan manfaatnya itu manfaat mubah. Apa contoh mubah? Dipakai untuk jalan, dipakai untuk lewat, boleh jadi jalan kaki, jalan dengan sepeda, dengan motor, dengan mobil, manfaat mubah. Dan itu alat takbit, dan itu selamanya, dan seterusnya. Maka itu adalah jual beli, beda dengan sewa. Kalau sewa tidak alat sabili takbit, tidak bersifat selamanya, cuma bersifat sementara waktu. Maka semua tukar menukar mal dengan mal itu tergolong baik, kecuali dua kasus, ghairu riban wa qardin. Selain riba dan utang piutang. Utang piutang itu ya, ada di sana tukar menukar mal dengan mal. Ini kemarin mal 100 ribu, saya berhutang, saya pakai, kemudian saya ganti dengan juga 100 ribu. Nah, ini ya, di sini ada unsur tukar menukar mal dengan mal, namun khusus untuk ini tidak termasuk baik. Tidak termasuk baik. Demikian juga ghairu riba, dan itu bukan pula riba. Wallahu'alam, mungkin yang dimaksudkan adalah penambahan, tambahan karena pengunduran waktu. Nah, di sana ada tabadul mal, ya, uang ditukarkan dengan manfaat. Nih, manfaat. Nih. Namun di sini tidak tergolong baik. Namun itu riba nanti babnya. Ketika orang itu berhutang, maka jika dia mundur, maka akan terkena tambahan. Nah, di sini terdapat boleh jadi tabadul mal bil manfaat. Nah, harta yaitu uang dibarter dengan sesuatu yang non fisik, tidak ditagih selama itu. Nah, kalau mundur 1 bulan, ya, maka tidak ada penagihan selama 1 bulan. Namun ini tidak termasuk baik. Kemudian hukum jual beli. Jual beli satu hal yang dibolehkan berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ahalallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Dan karena diriatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang melaksanakan transaksi jual beli, fakulu wahidin minhuma, maka masing-masing dari penjual dan pembeli bil khiyar punya hak untuk membatalkan transaksi atau melanjutkannya. Itu disebut khiyar malam yatafarqa, selama keduanya belum berpisah tempat. Wakana, dan keduanya jami'an, masih di satu tempat. Wa ajmal muslimu, dan kaum muslimin sepakat bolehnya jual beli secara umum. Secara umum jual beli disepakati jual beli diperbolehkan. Dan kebutuhan manusia mendorong untuk adanya transaksi jual beli. Li'anal insan, karena seorang itu membutuhkan harta yang ada di tangan orang lain. Watata'allaqu bimaslahatuhu, harta milik orang lain itu berkaitan erat dengan kepentingannya. Dia memerlukan nasi, dia memerlukan sayur, dia punya kepentingan dengan itu, padahal dia tidak memilikinya, itu dimiliki oleh orang lain. Dan seringkali tidak ada jalan bagi orang tadi untuk bisa mendapatkannya, untuk bisa sampai kepadanya dan mendapatkannya dengan cara yang benar, kecuali dengan jual beli. Ya, boleh jadi bisa didapatkan dengan cara dia diberi hadiah. Nah, namun seringkali tidak, tidak ada jalan kecuali jual beli. Fakta adalah hikmah, maka akal sehat mengharuskan jawazahu, bolehnya transaksi jual beli dan disyariatkannya. Lil wusul ilal ghardi al matlub, untuk bisa sampai terwujudnya al ghardu al matlub, barang yang diinginkan. Ghard kadang seringkali maknanya artinya barang. Ini dalam bahasa percakapan, abgha a'rad, itu artinya aku cari sejumlah barang. Lil wusul ilal ghardi al matlub, karena untuk bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Demikian yang kita baca kesempatan surah ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ta'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.